sepertiga gelombang di samudra kau berdiri di padang Sahara. Tubuhmu kotor mandi keringat, matamu tajam seperti lang. Kau berangkat kilau Terima kasih.